Hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Berhati-hatilah kawan sebelum diri celaka. Meskipun dalam bercinta, janganlah sampai terbawa ke lembah yang penuh noda. Ingatlah jangan kau lupa, hindarilah putus asa. Sesalan seperti yang ku alami, siksaan api cinta. Meski senyum menghiasi bibirku yang membasah, namun hatiku menangis. Hancurlah hidup rasanya, tiada seorang merasa kasihan atau bertanya. Beruntunglah saat itu aku menyerahkan diri kepada Yang Maha Tahu demi ketenangan hati. Meskipun memang semula terasa sakit sekali, aku menangis sendiri. Namun semuanya itu adalah hikmah berarti sebagai siksaan api cinta. Meski senyum menghiasi bibirku yang membasah, namun hatiku menangis. Hancurlah hidup rasanya, tiada seorang merasa kasihan atau bertanya. Beruntunglah saat itu aku menyerahkan diri kepada Yang Maha Tahu demi ketenangan hati. Meskipun memang semula terasa sakit sekali, aku menangis sendiri. Namun semua